بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يهبط عمله. باب ketakutan seorang mukmin dari gugurnya pahala amal soleh yang dia kerjakan. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk sebuah hadis dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang ini menerangkan kepada kita di antara ciri seorang mukmin merasa khawatir kalau amal soleh yang dia kerjakan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan bahkan keyakinan-keyakinan yang bisa merusak dan menggugurkan pahala amal soleh yang sudah dia lakukan dengan penuh perjuangan. Satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan beliau bawakan dengan 3 sanad. Dan insyaallah yang akan antum hafalkan pada pertemuan berikutnya ini hadis yang pertama atau sanad yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah. Dalam menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Imam Sayyidul Huffaz, dijuluki dengan pemimpin para hafidh, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibrahim Al-Kufi. قال حدثنا الحسن ابن موسى. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Musa, Qadhi Al-Mausil, Hakim Wilayah Mausil, Imamun Hafidhun Thiqatun, Abu Ali Al-Baghdadi. Al-Hasan ibnu Musa Qadhi Al-Mausil, Imamun Hafidhun Thiqah, Abu Ali Al-Baghdadi. Qala haddathana Hammad ibnu Salamah. Telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, wa Hammad ibnu Salamah ibni Dinar, Abu Salamah al-Basri, Imamun Qudwatun Shaykhul Islam Nahwi. Hammad ibnu Salamah seorang imam, qudwah, panutan, Syekhul Islam Nahwi. Ya, beliau juga ahli dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab. Diperhitungkan pendapat-pendapat beliau, ada beberapa diwan dikumpulkan oleh Al-Asma'i dari Hammad Ibn Salamah. Ada mungkin 30 syair yang dikumpulkan oleh Al-Asma'i dari Hammad Ibn Salamah. Naam. An Thabit Al-Bunani, dari Thabit Al-Bunani, Thabit Ibn Aslam Abu Muhammad Al-Basri, min athbatin nas fi Anas Ibn Malik. Thabit Al-Bunani termasuk murid-murid Anas Ibn Malik yang paling kuat hafalannya, paling senior. Sahiba Anas Ibn Malik 40 sanatan, berguru kepada Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an selama 40 tahun. Yaqra'ul Qur'an fi kulli yawmin wa lailah, hari-harinya dikenal gemar membaca Al-Quran, entah siang hari atau malam hari. Setiap ada kesempatan baca Al-Quran, ada waktu baca Al-Quran, berjalan menuju majelisnya Anas Ibn Malik, itu baca Al-Quran. Sampai dikisahkan oleh Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, jalastu muntadhiran Anas Ibn Malik, aku pernah duduk menunggu kedatangan Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Faqara'tu suratain, aku baca saat menanti datangnya Anas Ibn Malik dua surat, Ali Imran wan Nisa, surat Ali Imran dengan An-Nisa. An dhahri qalbin, tanpa melihat mushaf. Ya, sembari nunggu baca surat Ali Imran, baca surat An-Nisa. Naam. Ya. Bisa kita contoh, nunggu ustadznya datang, baca semua ayat Al-Quran boleh. Ya, mau baca An-Nisa, mau baca Ali Imran, silahkan. Saya berhasil tadniru Anas, saya baca surat Ali Imran, selesai tad, dalam mimpi. Ya, pada ayat yang ke-30 saya take off. Ya, ngantuk ustadz. Itu lebih mending sanifidina azani Allah wa iyakum, daripada nunggu datangnya ustaz ya sembari ngelamun. Ya, kalau ngelamun la syai lahu, ya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia baca Al-Qur'an bahkan sampai tertidur, khairun lahu, lebih baik. Nah, dan itu yang dicontohkan oleh salaf. Kalau ada waktu senggang, nunggu datangnya ustaz, baca Al-Quran. Naam. Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, annahu qal, beliau berkata, lamma nazalat hadihil ayah, ketika turun ayat ini, ya ayyuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lebih tinggi dari suara beliau. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sampai suara kalian lebih tinggi dari suara nabi. Ini surat Al-Hujurat, ya kan? Apa yang dikhawatirkan? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi gugur amal kebaikan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup itu bisa menjadi penyebab gugurnya amal soleh, dihapusnya pahala amal ibadah yang sudah dikerjakan. Tidak disebutkan ibadah apa yang bakal gugur, dan itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak pahala yang dia miliki, ya, maka dihapuskan pahala-pahala tersebut secara acak, random. Tapi kalau pahalanya sedikit, maka yang dia miliki, yang tersisa, itulah yang akan dihapus. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dari sebuah tindakan yang terlihat remeh, meninggikan suara melebihi suara baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ila akhiril ayat, sampai seterusnya ayat. Ketika ayat ini turun, kata Anas ibn Malik, jalasa Thabit ibn Qais fi baitihi. Sahabat yang mulia, Thabit ibn Qais mengurung diri dalam rumah. Ya, jalasa fil bait itu artinya mana'a minal khuruj. Mana'a minal khuruj, tidak mau keluar rumah. Siapa Thabit ibn Qais? Thabit ibn Qais khatibul ansar. Dikelari dengan khatibul ansar. Khatibnya sahabat ansar. Syahida al-masyahid ba'da ghazwati badrin. Beliau ikut dalam semua peperangan setelah perang Badar. Ya, seusai perang Badar, perang Uhud dan perang-perang setelahnya, Thabit ibn Qais selalu ikut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikelari dengan khatibul ansar, khatibnya sahabat ansar. Kalau zaman dahulu, seorang dipanggil dengan khatib, salah satu kriteria utamanya, lahu sautun nadi, punya suara tinggi. Karena teknologi mukabbirus saut, ya, mikrofon, belum ada. Ya, toa, enggak ono. Sehingga ketika khutbah, ya khutbah secara tradisional. Ketika suaranya ditinggikan, betul-betul ditinggikan. Dan yang mendapatkan gelar khutib, itu suaranya nyaring. Suaranya memang keras. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Untuk menjadikan khutbahnya itu khutbatun mu'athirah. Khutbah yang bisa menyentuh sanubari terdalam para jamaahnya, khutbah yang betul-betul balighah, ya, khutbah yang mengesankan, otomatis suara itu termasuk faktor pendukung, bahkan menjadi alat utama untuk menyampaikan al-haq supaya masuk dalam sanubari jamaah sholat Jumat. Kan begitu. Kalau zaman sekarang, meskipun suaranya kecil, ya, volumenya itu memang rendah, settingan pabriknya demikian. dari sononya memang kecil suaranya, bukan yang menggelegar, tapi yang kecil, ya, yang apa namanya, tenang, ya toh, itu bisa diakali dengan apa? Mikrofonnya, volumenya naikkan, mainkan mixernya kan gitu ya, entah ditambah bassnya, ya, atau dikasih efek echo dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi walaupun kecil tapi ada gemanya gitu ya. Assalamualaikum, waalaikum, waalaikum gitu ya. Nah, itu bisa diakali dengan mikrofon. Zaman dulu enggak ada. Jadi yang betul-betul naik khatib menjadi khatib, apalagi khatibul ansar, sudah bisa dipastikan punya suara yang tinggi. Ya, punya suara yang nyaring. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ketika turun ayat ini, sahabat Thabit ibn Qais al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah mengurung diri dalam rumah. Beliau takut. Karena sadar suara beliau itu suara yang nyaring. Jangan-jangan selama ini suara beliau melebihi, lebih tinggi dari suara baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Waqala Thabit ibn Qais berkata kepada dirinya, ana min ahlin nar. Aku termasuk penduduk neraka. Saya khawatir, saya termasuk golongan penduduk neraka. Kenapa suaraku tinggi, suaraku nyaring? Saya enggak sadar dan saya enggak tahu apakah selama ini suaraku lebih tinggi dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wahtabasa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghindar untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Merasa bersalah. Ya. Beliau tidak berbuat dosa, beliau juga tidak melakukan kefasikan atau meninggalkan perintah Allah, tidak. Tapi beliau merasa saat turun ayat ini, beliau adalah orang yang paling tinggi suaranya. Jangan-jangan suaraku melebihi suara baginda Nabi alaihi salatu wassalam. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bertanya kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Ini juga seorang sahabi minal ansar. Ya, Sa'ad ibn Mu'ad sahabiyun jalil. Kana sayyidan lil Aus. Beliau ini tokoh dari kabilah Aus. Qabla hijratin Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum hijrahnya Nabi, Sa'ad ibn Mu'ad itu memang tokohnya kabilah Aus. Syahida Badran wa Uhud wal Khandaq. Beliau ikut serta dalam perang Badar, ikut serta dalam perang Uhud, ikut serta dalam perang Khandaq. Wastushhida yaumal Khandaq. Dan beliau mati syahid, ya, meninggal dunia pada peristiwa perang Khandaq. Ya. Nah, luka yang cukup parah menyebabkan beliau sakit. Dan beliau ditunjuk saat itu khanifidina azani allahu wa iyakum untuk menjadi hakim, memutuskan nasib orang-orang Yahudi yang membelot dan membocorkan serta punya rencana jahat untuk terjadinya apa namanya peristiwa Khandaq, melakukan koalisi bersama dengan kaum musyrikin, berkhianat dengan perjanjian Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ya, Yahudi ketika itu minta Sa'ad ibn Mu'ad yang menjadi hakimnya. Bayangan mereka, Sa'ad ini orangnya santun. Ya, siapa tahu dapat dispensasi. Ternyata Sa'ad mengatakan yang perempuan jadi budak, yang laki-laki dewasa penggal semuanya. Yang masih belum jelas lakinya ini sudah apa namanya balig atau belum, ya dicek. Ya toh? Nah, cek baik-baik. Ya. Dengan pengecekan kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah disebutkan ya. Toh ya dicek kalau memang sudah dewasa penggal. Kalau belum ya maka selamat. Kan gitu ya. Maka saat itu dicek semua. Kalau yang sudah jelas jenggoten nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum penggal semua. Ya toh? Dipenggal semua. Nah memang mereka yang minta ya dari Bani Quraidah minta supaya Sa'ad ibn Mu'ad ya maksud mereka supaya Sa'ad memberikan hukuman yang ringan, ternyata malah tidak sesuai harapan mereka. Yang perempuannya jadi tawanan ya, yang laki-laki dewasanya dibunuh ya, untuk para pemudanya dicek ya ini sudah masuk dewasa atau belum ya. Nah, belum bisa baca kelanjutan kisahnya dalam Sirah Nabawiyah. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa aradah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arsynya Allah Sang Rahman bergetar, berguncang ketika Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia. Bukan hamba sembarangan, di hari kematiannya arsynya Allah Subhanahu wa taala berguncang, bergetar. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, Sa'ad ibn Mu'ad, seorang ansor, kabilah Aus. Thabit ibn Qais, juga sahabat ansor, khatibul ansor, tetanggaan. Maka Rasul bertanya kepada Sa'ad ibn Mu'ad, fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasul bertanya, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, kunyahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Wahai Abu Amr, ma sya'nu Thabit? Gimana keadaan saudara kita Thabit ibn Qais? Ashtaka, apakah sakit? Ya, sedang sakit atau gimana? Kok jarang kelihatan? Biasanya ada dalam halaqah, kali ini kok enggak kelihatan? Qala Sa'dun, maka Sa'ad berkata, innahu lajari. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, Thabit ibn Qais itu tetanggaku. Wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Setahu saya, Thabit tidak dalam keadaan sakit. Ini menunjukkan suasana tetangga, hubungan tetangga ketika itu betul-betul luar biasa harmonis. Sampai tahu ketika ditanya, fulan tetangga inti misalkan, kabarnya gimana? Oh, setahu saya enggak sakit Rasul. Karena akrab, bukan tetangga yang cuek. Ya, bukan tetangga yang cuek. Kalau zaman sekarang tetangga, ya sekedar tahu nomor rumahnya. Kadang sebelah rumah itu enggak tahu. Ya, Pak, saya minta tolong ini, Pak. Alamat ini atas nama Pak Fulan, Bapak kenal atau enggak? Oh, saya enggak kenal. Padahal asli situ, tapi enggak kenal. Tetangganya depan rumah enggak kenal. Tetangganya mati, dia enggak tahu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Alhamdulillah di wilayah kita ini tidak seperti itu. Tapi di sebagian tempat, terutama di kota-kota besar. Ya toh, dia pulang kerja, parkir mobil, kok banyak orang. Pak, ada hajatan toh, mati tetangganya. Dia bilang, ada hajatan Pak ya, kok enggak ngundang-ngundang? Bapakku mati Om. Ya. Astagfirullahaladzim, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapakmu meninggal Nak ya? Iya. Siapa nama bapakmu? Allahul musta'an. Ya. Baik, zaman dahulu enggak seperti itu. Salaf mencontohkan hubungan tetangga sangat harmonis. Ya, kenal namanya, tahu kabarnya. Qala fa'atahu Sa'dun. Anas melanjutkan ceritanya. Sa'ad ibnu Mu'ad mendatangi rumahnya Thabit ibnu Qais. Fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan sabda Nabi, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Thabit, tadi Rasul itu nanya, ya Aba Amrin, ma sya'nu Thabit ashtaka, kan gitu ya. Naam. Qala, faqala Thabit, unzilat hadhil ayah. Wahai Sa'ad, turun ayat ini, surat Al-Hujurat, dibacakan ayatnya. Walaqad alimtum, kalian semua tahu, anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua tahu, aku yang paling tinggi suaranya, aku yang paling nyaring suaranya, melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ana min ahlin nar, aku termasuk penduduk neraka karena aku seringkali berbicara, bersuara lebih tinggi dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kekhawatiran dari Thabit ibnu Qais. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Sa'ad pun menceritakan keadaan Thabit ibn Qais kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, bal huwa min ahlil jannah. Justru Thabit ibn Qais termasuk ahlul jannah. Baik. Ini sanad yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Kita selesaikan dulu sanadnya. Nanti kalau ada sisa waktu kita bawakan faedahnya. Kalau ternyata tidak tersisa waktu, maka faedahnya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qatan ibnu Nusair Abu Abbad al-Basri Sodukun Yukhti Qatan bi fathit ta, ya, ta-nya di fathah, Qatan. Qatan ibnu Nusair Abu Abbad al-Basri Sodukun Yukhti. Kalau dikatakan soduk, yuhassan hadithuhu, hadithnya hasan. Hasan itu di bawah kekuatan hadith yang sahih, tapi masih bisa dipakai. Cuman ada tambahan gelar, sodukun yukhti, rawi yang soduk, tapi kadang-kadang salah. Ya, salah dalam periwayatan, salah lafad, atau salah sebut guru, dan lain sebagainya. Maka kondisi rawi seperti ini, yuhassan hadithuhu ma lam yakun min akhtaihi. Hadithnya hasan selama bukan kesalahan rawi tersebut. Naam. Qala haddathana Ja'far ibn Sulaiman Abu Sulaiman al-Basri. Ja'far ibn Sulaiman kunyahnya Abu Sulaiman al-Basri. Thiqatun fihi dha'fun. Thiqatun fihi dha'fun. Ya. Ini sama dengan julukan thiqah lahu akhta. Atau thiqah lahu awham. Ya, rawinya thiqah. Tapi ada sedikit unsur keba'ifan. Atau punya kesalahan. Sama statusnya dengan Qatan ibn Nusair. Karena dia thiqah, maka disahihkan hadisnya. Yusahahu hadithuhu ma lam yakun min awhamihi. Ya. Untuk gelar ini, thiqatun fihi ba'fun itu jarang. Jarang ketemu. Kalau sodukun yukhti, sodukun lahu awham, apalagi sodukun lahu awhamun kathirah, atau sodukun yukhti'u kathiran, itu banyak. Tapi kalau thiqatun fihi dha'fun, jarang. Ya, yang belajar mustalah, catat baik-baik. Contoh rawi, thiqatun fihi dha'fun, Ja'far ibnu Sulaiman Abu Sulaiman Al-Basri. Ya, min ashab Thabit Al-Bunani. Muridnya Thabit Al-Bunani. Qala haddathana Thabit. Telah menceritakan kepada kami Thabit. An Anas ibni Malik. Dari sahabat Anas ibnu Malik. Qala Anas bercerita. Kana Thabit ibnu Qais ibni Shammas. Khatibal Ansar. Dahulu ada sahabat Nabi bernama Thabit ibnu Qais ibni Shammas, sang khatib dari sahabat Ansar. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi binahwi hadithi Hammad. Ya, kisahnya mirip dengan hadisnya Hammad. Hadisnya Hammad itu yang di atas, Hammad ibnu Salamah. Madarul hadis, ya, sumber sanad hadis ini ada pada Thabit Al-Bunani. Murid yang meriwayatkan dari Thabit, yang pertama Hammad ibnu Salamah, jelas ini yang paling thiqah. Yang kedua sekarang, Ja'far ibnu Sulaiman, thiqatun fihi dha'fun. Nah, pada hadisnya Hammad ibnu Salamah, ini versi paling lengkap. Versinya Ja'far ibnu Sulaiman mirip dengan hadisnya Hammad yang kita baca barusan. Walaysa fi hadithihi zikru Sa'ad ibn Mu'ad. Tetapi pada riwayat Ja'far ibn Sulaiman tidak disebutkan kisahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Tidak disebutkan tentang Sa'ad ibn Mu'ad. Tapi langsung disebutkan kisah Thabit ibn Qais berdiam di rumah menghindari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai akhirnya ketika disampaikan kepada Nabi alasan Thabit ibn Qais, Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah. Ya, penyebutan tentang Sa'ad ibn Sa'ad ibn Mu'ad itu tidak disebutkan dalam hadisnya Ja'far ibn Sulaiman. Na'am. Qala rahimahullah. وحدثنيهي أحمد ابن سعيد ابن صخر الدارمي. Dan menceritakan kepadaku Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr ad-Darimi, al-imam al-allamah hafidhun sabtun Abu Ja'far as-Sarkhasi. قال حدثنا حبان بفتح الحاء وكسرها bisa di fathah bisa di kasrah حبان atau حبان هو حبان ابن هلال البصري Al-Kinani Abu Habib Al-Bahili. Imamun Hafidhun Hujjah. Qala haddathana Sulaiman Ibnul Mughirah. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnul Mughirah Abu Sa'id Al-Qaisi Al-Basri. Imamun Hafidhun. An Thabit, dari Thabit. An Anas, dari Anas. Qala lamma nazalat la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa lam yadhkur Sa'ad ibn Mu'adz fil hadith. Naam. Jalur yang kedua ini sama dengan jalurnya Ja'far ibn Sulaiman. Tidak disebutkan Sa'ad ibn Mu'adz dalam kisahnya Thabit ibn Qais. Nah, sampai sini muridnya Thabit al-Bunani yang meriwayatkan kisah ini atau hadis ini bertambah jadi 3 orang. Ya kan? Hammad ibn Salamah, kemudian Ja'far ibn Sulaiman, kemudian Sulaiman ibnul Mughirah. Sanad yang terakhir. Wa haddatsana Huraim ibnu Abdil A'la Al-Asadi. Telah menceritakan kepada kami Huraim ibnu Abdil A'la Al-Asadi Abu Hamzah Al-Basri thiqatun. Qala haddathana Mu'tamir ibn Sulaiman. Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibn Sulaiman. Mu'tamir ibn Sulaiman Abu Muhammad Al-Basri. Min kibaril muhadithina bil Basrah fi zamanih. Min kibar al-muhaddithina bil Basrah fi zamanih wa kana min tabi'it tabi'in. Mu'tamir ibn Sulaiman itu termasuk kibar ahlul hadith di kota Basrah di masanya, dan beliau hidup pada era tabi'ut tabi'in. Naam. Qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku. Huwa Sulaiman ibnu Tarhan. Sulaiman ibnu Tarhan At-Taimi Al-Basri Abul Mu'tamir Tabi'iyun Thiqatun Minal Huffaz. Seorang tabi'in, thiqah, termasuk huffadul hadith, Abul Mu'tamir, muridnya Thabit al-Bunani. An Thabit, sami'tu abi yadhkuru an Thabit, aku mendengar ayahku, Sulaiman ibn Tarhan at-Taimi, menyebutkan kisah dari Thabit, dari Anas. An Thabit an Anas. Nah, sampai sini muridnya Thabit al-Bunani bertambah menjadi 4 orang. Ya, 4 orang meriwayatkan dari Thabit al-Bunani. Hammad ibn Salamah, Ja'far ibn Sulaiman, Sulaiman ibn al-Mughirah, kemudian Sulaiman ibn Tarhan at-Taimi al-Basri. Naam. Qala Anas bercerita, lamma nazalat hadhil ayah waqtasal hadith. Ketika turun ayat ini, surat Al-Hujurat, Anas melanjutkan ceritanya. Iqtasa zakaral qissah. Walam yadhkur Sa'ad ibn Mu'ad. Laki-laki tidak disebutkan Sa'ad ibn Mu'ad. Dari 4 muridnya Tsabit Al-Bunani, tiga orang tidak menyebutkan Sa'ad ibn Mu'adz. Hanya satu yang menyebutkan Sa'ad ibn Mu'adz. Tetapi oleh Imam Muslim, riwayat Hammad ibn Salamah ini lebih dipilih untuk dijadikan asal dalam riwayat Sahih Muslim, karena Hammad ibn Salamah asbat minas salasah. Hammad ibn Salamah itu jauh lebih thiqah, jauh lebih kuat hafalannya, lebih terpercaya dibanding tiga orang. Ya, ini kalau statusnya Hammad rawi thiqah biasa, hadisnya bisa bermasalah. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kita walala, itu hadisnya bisa bermasalah. Tetapi karena status Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala imam, ya, tidak diragukan tentang keimaman beliau, maka secara ilmu mustalahul hadis, riwayat Hammad ibn Salamah makbulah, diterima. Sanifidina azani allahu wa iyakum, sehingga ditaruh di awal oleh Imam Muslim rahimahullah dengan versi paling lengkap. Walaupun yang tidak menyebutkan Sa'ad ibn Mu'adz dalam kisahnya itu tiga orang, tetapi secara kedudukan, secara kekuatan dibanding dengan Hammad ibn Salamah, jauh menang Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, ini bukti bahwasannya penyusunan hadis-hadis dalam Sahih Muslim betul-betul luar biasa, indah, sistematis, ya, terstruktur dengan baik, sesuai dengan ilmu hadis. Nah, tetapi enggak semua orang bisa menangkap keindahan sanad yang disusun oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Poin yang satu ini, Imam Muslim mengungguli Imam Bukhari. Kalau secara kesahihan hadis, Sahih Bukhari lebih kuat. Tapi kalau secara husnus sina'ah, indahnya tatanan hadis, itu pun dilihat dengan kacamata ilmu hadis, Imam Muslim jauh mengungguli Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Sudah masuk Isya? Tuh Isya? Tayyib. Nah, karena sudah masuk Isya, insyaallah ta'ala untuk faedahnya kita bawakan pada pertemuan yang akan datang.